him. Qala rahimallahu an Ibn Abbas radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqala inna Allah yathni alaykum faqala inna natbi'u al-hijarata al-ma'a. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk negeri atau daerah Kuba. Kuba itu di mana? Bukan Kuba Spanyol, bukan Kuba mana? Brazil apa Spanyol? Bukan. Kuba di mana? Masjid Kuba di mana? Masjid Kuba. Lah. Madinah wala Makkah. Ini masih di Saudi lah. Masjid Kuba, ahla Kuba. Maka kata Rasulullah SAW, inna Allah yathni alaikum, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuji kalian. Maka ahlu Quba menjawab, inna nutbi'ul hijarat al-ma'a, sesungguhnya kami ini bersuci setelah memakai batu, ya baru disiram maka air. Ya, Rahul Bazzar bisanadin da'if wa aslu fi Abi Daud. Disini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang lemah, asalnya dalam Sunan Abi Daud. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah tanpa ada penyebutan batu. Ibn Abbas, ya, sungguhnya Nabi SAW bertanya kepada ahli Quba, qafnya didomahkan, mudhammil qaf mamdudun mudhakkarun masruhun wa fi lughatun bil qasr wa alamul sarf Quba. Quba. Fa qala inna Allah yathni alaikum, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala muji kalian. Kemudian jawab oleh ahli Quba, sungguhnya kami setelah bersuci menggunakan batu, maka kami basuh dengan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang dhaif. Qala al-Bazzar, berkata Imam Bazzar rahimahullah, na'lam ahadan rawa az-Zuhri illa Muhammad bin Abdul Aziz. Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan dari Imam Zuhri kecuali dari Muhammad bin Abdul Aziz, wala anhu illa ibnuhu, dan tidak ada riwayat dari beliau kecuali anaknya. Sedangkan Muhammad bin Abdul Aziz da'if, warawi anhu Abdullah bin Syabib da'if, rawi darinya juga da'if, wa asru fi Abi Daud, asal hadis ini pada Sunan Abi Daud, Tirmidzi, dalam Sunan dari Abu Hurairah dan Nabi SAW, qala nazarat hadhihi al-ayah fi ahli Quba. Ayat ini Allah turunkan untuk ahli Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Pada mereka terdapat manusia-manusia yang suka untuk selalu bersuci. Qala kanu yastanjuna bil ma' fa nazala fihim hadhihi al-ayah. Mereka beristinja dengan air, maka Allah turunkan ayat ini. Qala al-Mundhiri, zada Tirmidzi gharibun wa akhraja Ibn Majah sahih Ibn Khuzaimah min hadits Abi Hurairah bidun dzikri al-hijar. Qala an-Nawawi rahimahullah fi syarh al-Muhadzab al-Ma'ruf min turuq al-hadits annahum kanu yastanjuna bil ma'. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kebanyakan ahli Quba pada asalnya mereka beristinja dengan menggunakan air. Alhamdulillah kita juga menggunakan air ya, daerah kecuali ya mungkin kemarau atau apa. Kalau daerah padang pasir ya susah air, tergantung daerahnya. Walaysa fihi annahum kanu yajma'una bainal hijaw wal ahjar. Ya, ini menurut Imam Nawawi rahimahullah, mereka bukan menjamak antara, bukan bukan mendobel antara air dengan batu. Tapi memang asalnya ahli Quba bersucinya dengan air. Yang lain ya dengan batu. Tabi'ahu Ibnu Rifa'ah faqala la yujad hadza fi kitabil hadis. Tapi ini tidak ditemukan dalam kutubul hadis. Wa kadza qala al-Muhammad al-Tabari wa nahu. Qala al-Musannif rahimahullah wa rawahu al-Bazzar wa aridatun 'alayhi wa in kanat dha'ifatan. Qultu, kata siapa? Al-Imam Sunani rahimahullah katakan yuhtamal annam yuriduna la yujad fi kutubul hadis bisanad sahih. Mungkin ada kemungkinan dari kalimat la yujad fi kutubul hadis, tidak ditemukan dalam buku-buku hadis, maksudnya dengan sanad yang sahih. Adapun sanad yang dhaif ya ada. Ya. Walakin al-aula ar-rad bima fil ilmam. Innahu sahau dzalik. Akan tapi yang lebih aula, lebih berhak, lebih pantas bantahan yang ada dalam al-ilmam syarah bulughul maram. Innahu sahau dzalik. Qala fil badr, juga badr, badr munir, munir atau badr tamam. Wa an-nawawi ma'dzurun. Sedangkan al-imam an-nawawi diberikan uzur dalam hal ini. Fa inna riwayat dzalika gharibah fi zawaya wa khabaya law qut'at ilayhi akbad al-ibl lakana qalilan. Karena riwayat, fa inna riwayat dzalik, riwayat itu gharibah, aneh. Ya, fi zawaya, terdapat pada ya pojok atau sisi, kalau seandainya kuti'at ilaiha, Allah alam apa maksudnya, lau kuti'at ilaiha akbadul ibl lakana qalilan. Ungkapan-ungkapan kadang kinayah atau yang semisalnya. Qultu, kata al-imam Sunani rahimahullah, yatahassal min hadha kulli annal istinja bil ma afdal minal hijarah. Bersuci dengan air lebih afdal daripada bersuci dengan batu. Wal jama' bainahuma afdal min al-kull ba'da sihhati ma fil ilmam. Menjama', menggabungkan antara bersuci dengan batu dan air, digabungkan itu lebih afdal. Bagaimana dalam kitab al-ilmam. Walam najid anhu sallallahu alaihi wasallam anna jama' bainahuma, tetapi kami tidak mendapatkan referensi bahwasanya Rasulullah SAW menggabungkan antara air dengan batu atau batu dengan air. Wa iddatu hadis bab qadha'il haja 21. Sedangkan bab hadis-hadis tentang buang air besar ya bersuci dan yang semisalnya itu cuman ada 21 hadis. Wa qala fi syarah al-15, ada yang mengatakan 15 hadis. Karena ada hadis al-mala'in hadisan wahidan wala wajha lahu fa innaha arba'atu ahadits an Abi Hurairah inda Muslim. Ini riwayat masalah hadis qadha al-haja. Wa an Mu'adz inda Abi Dawud wa an Ibn Abbas inda Ahmad wa an Ibn Umar inda Tabrani faqad ikhtalafat sahabatan mukharrijin wa adda hadithain nahi istiqbal qibla wahidan wa huma hadithan An Salman inda Muslim, an Abi Ayyub inda Sab'ah. Nah, mal hadis dhaif, hadisnya dhaif. Ya. Berkata al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram, bahwasanya menggabungkan antara bersuci menggunakan batu dengan air lebih afdol daripada salah satunya. Tapi zaman sekarang susah. Karena batu aja zaman sekarang dijual. Batu kerikil, batu apa. Ya, kalau mungkin-mungkin. Dulu ya, iya mungkin. Atau mungkin kalau di pedesaan ya. Kalau di kota agak susah, menyulitkan. Kalau cukup satu saja ya boleh. Mana yang lebih utama, al-ma afdal, menggunakan air lebih afdal, lebih bersih. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ma afdal, menggunakan air bersuci lebih afdal. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah di sini, bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang Allah tampakkan. Oleh karena itu Nabi SAW bertanya kepada ahli Quba, kenapa Allah memuji kalian? Maka dijawab oleh ahli Quba, apa? Sungguhnya kami bersuci dengan batu dan air. Nah, kemudian kata Ibn Utsaimin rahimahullah, al-a'la manzilah martabah qad yastafid min mimman dunah. Ya. Lianna qawla sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna yatatahharu lam ya'lam nabisa hadha tatahharu innam akhdal ma'na min haula. Faistabad minu anna al-a'la martabah manzilah yastafid min al-adna wa hadha huwa alladhi yanbaghi al-insan an la yahkir ghar bal yata'allam minhu. Karena فوق كل ذي علم عليم ورب علم عند الشخص دونك بمراتب لا تدرك انت. Masalah martabat, derajat, ya, derajat seseorang, martabat seseorang yang paling tinggi martabatnya, kadang orang yang tinggi bisa mengambil faedah dari orang yang di bawahnya, setinggi apapun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada ahli Quba, penduduk Quba. Lam ya'lam nabi, Nabi SAW tidak mengetahui cara bersuci ini, kata siapa? Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa inna ma akhadha al-ma'na min haula, akan tapi yang diambil ilmunya adalah dari apa yang disampaikan oleh ahli Quba kepada Rasulullah SAW, kita bersuci dengan apa? Batu dan air. Faistafad minhu, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, sehingga diambil manfaat, faedah ilmu dari kisah ini, annal a'la martabah manzilah yastafid minal adna, orang yang tinggi pun bisa mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Hadza alladhi yanbaghi lil insan, dan ini yang seharusnya manusia bermuamalah, ya, yang seperti ini. Alla yahqir ghayr bal yata'allam minhu, jangan merendahkan orang lain, ya, bahkan dia belajar dari orang tersebut. Lianna fawqa kulli dzi ilmin 'alim, di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Wa rubba 'ilmin 'inda syakhs, mungkin seseorang punya ilmu banyak tapi yang lainnya juga ada ilmu yang lainnya. Dunaka maratib la tudriku anta, yang kamu kadang enggak tahu, enggak menguasai ilmu itu. Nah, masing-masing punya kelebihan. Ya, yang jelas kita serba lemah, manusia itu lemah. Manusia itu serba banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga tidak perlu apa merasa tinggi, merasa hebat, merasa banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, yang kita enggak faham tentang itu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala memilih masing-masing anak, seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa alaihi salatu wasalam belajar kepada Nabi Khidir yang ilmunya berbeda-beda. Ya, ilmunya berbeda-beda. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.